Nah, ada yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang akhwat atau umahat SMS kepada ikhwan yang bukan mahram dengan alasan dakwah, memberitahu jadwal taklim dan seterusnya. Subhanallah. Maksudnya ikhwat atau umahat, ikhwan tersebut tidak punya istri. Nah, ini bujang. Ini pertanyaannya. Kok butuh akhwat atau ummahat yang meng-SMS dia untuk memberitahu jadwal taklim? Nah, tidak adakah ikhwan yang lain di sana yang kenal dengan ikhwan itu sehingga harus akhwat atau ummahat yang memberitahu jadwal taklim? Kenapa bisa? Nah, imam ikhwan itu punya istri, ya. Imam ikhwan itu punya. Ala kulli hal, kenapa harus akhwat dan ummahat yang turun tangan meng-SMS dia untuk jadwal ta'lim? Tidak ada ikhwah yang kenal dengan ikhwan tersebut yang memberitahu dia jadwal ta'lim sehingga akhwat dan ummahat yang harus turun tangan. Atau bagaimana maksud pertanyaannya? Nah, sehingga nanti mohon kalau mengajukan pertanyaan lagi diberi penjelasan yang detail. Apa maksudnya di sini ada ikhwan baru? Tidak ada yang mengenalnya ikhwan satupun. Nah, itu misalkan kerabatnya, akhwat ini atau umat ini kerabat ikhwan tersebut. Ya, mulai kenal dakwah dan ingin dibimbing untuk datang ta'lim, sementara dia belum kenal dengan ikhwan-ikhwan salafiyun, masih malu dan seterusnya, sehingga dibantu oleh dia dengan SMS. Apa begitu maksudnya? Sehingga bisa dijadikan sebagai alasan dakwah untuk SMS-nya? Masih batas itu insyaallah. Tidak mengapa kalau tujuan dakwah yang ini yang terangkan tadi. Nah, kalau tujuan sudah tercapai, dia sudah kenal dengan ikhwan, sudah tahu jadwal, hentikan sampai di situ. Ya, lanjut. Atau lebih dari ini yang dimaksud? Ya, kalau lebih dari yang saya gambarkan tadi yang dimaksud, maka jangan diteruskan. Nah, ikhwan urusannya dengan ikhwan, akhwat ummahat urusannya dengan akhwat ummahat, supaya tidak menjadi fitnah. Nah, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat menyambar di sana sini, sehingga pintu-pintu fitnah harus ditutup serapat-rapatnya, sehingga tidak menimpa kita apa yang menimpa, apa yang terjadi di tempat-tempat yang lain. Apakah diwajibkan bagi akhwat atau ummahat menutup dua tangan ketika sholat meskipun tidak ada orang? Nah, akhwat atau ummahat sholat, ya, mengenakan pakaiannya, mengenakan khimar, kerudungnya, dan mengenakan jubahnya, jubah wanita. Nah, ada keterangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dari keterangan itu, yang Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa sepertinya kalau terlihat tidak mengapa. Nah, ya, mengingat para wanita dari kalangan sahabat, mereka sholat dengan khimar, mereka sholat dengan khimarnya, kerudungnya, dan pakaiannya, jubahnya, ya. Dan itu kemungkinannya, ya, bisa terlihat telapak tangannya. Nah, jadi ini yang anda ketahui, wallahu a'lam. yakni tidak ada dari kita Ibnu Taimiyah bahwa tidak ada dalil yang benar-benar jelas yang sharih yang menunjukkan bahwa kedua telapak tangan benar-benar tidak boleh terlihat sama sekali ketika sholat. Dan tampak dari hadis, ya, dan dari amalan para wanita di kalangan sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sholat dengan menggunakan khimar kerudung mereka dan menggunakan jubah mereka ini, jubah wanita, yang tampak bahwa itu na'am tidak menutup kemungkinan terlihat nah telapak tangannya. Nah, adapun ya, adapun ketika ada non mahram maka wajib menutup, ya, karena itu aurat wajah yang menggunakan cadarnya ditutup, dan na'am telapak tangannya dijaga supaya tidak tersingkap sedikit pun ketika sholat. Nah, adapun jika tidak, maka berdasarkan penjelasan tadi, ya, andaikan ketika dalam pelaksanaan sholat, ya, ada yang tersingkap dari telapak tangannya, maka sepertinya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bagaimana agar orang tua mengizinkan dan meridhoi agar anak untuk anak belajar di pondok sini, karena mereka melarang yang keras jika anak ikut belajar di pondok salafi. Mereka masih awam dan NU. Saat ini anak masih secara sembunyi-sembunyi. Jika ingin ta'lim di pondok takut diketahui oleh orang tua, minta nasihat dan bimbingan. Naam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Naam. Ikhlaskan niat, mohon solusi makhraj dari Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengikhlaskan niat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk membenahi diri, kemudian banyak-banyak berdoa minta karena makhraj solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar melunakkan hati orang tua. Nah, agar melunakkan hati kedua orang tua sehingga nantinya tidak perlu lagi berangkat dengan sembunyi-sembunyi. Adapun dengan kondisi yang ada terpaksa sembunyi-sembunyi lah, Pak. Tidak mengapa. Nah, mengingat talabul ilm wajib ala kulli muslim wa muslimah, menuntut ilm untuk membenahi akidah, membenahi amalan. Nah, sifatnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka na'am wajib untuk tetap datang belajar meskipun dengan kondisi yang dialami sekarang ini. Nah, ambil banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah SWT agar diberi solusi, agar ya, Allah SWT melunakkan hati kedua orang tua sehingga nantinya na'am dia melunak dan kemudian tidak lari, tidak lagi menghalangi. Allah musta'an. Nah, keluarga kami dimakamkan di permakaman kota. Kemudian ada semacam pajak atau iuran yang mesti kami bayar per tahun. Apakah pembayaran tersebut disyariatkan atau diperbolehkan? Nah, berbicara masalah pajak yang sifatnya pungutan, sifatnya paksa dari pemerintah, kita sudah sering mendengar mengenai hukumnya. Namun yang sifatnya pajak mukruhun akhaka la batal, sifatnya terpaksa. Nah, Ya. Sekarang apa risiko yang akan dihadapi kalau tidak dibayar misalkan? Nah. Ya. Kalau misalkan tidak dibayar, kemudian akan digusur dan dibongkar, kan malah jadi kesulitan. Nah. Kalian tahu bagaimana ini masalah pungutan pajak di permakaman? Anda baru mendengar. Nah, di sini dikatakan mesti kami bayar. Berarti kan diharuskan oleh pemerintah. Ini pemerintah. Di sini tidak ada kalimat pemerintah ya. Di permakaman kota. Biasanya permakaman kota di bawah. Hah? Iya, nah. Dari Pemda berarti kan terkait dengan pemerintah. Kalau itu memang pungutan pajak dari mereka terkait dengan pemeliharaan. Naam. Permakaman tersebut. Ya. Maka terpaksa dibayar. Daripada dibongkar, ya. Dibongkar dan disuruh pindah kuburannya. Sementara tidak ada pilihan lain. Nah. Wallahu a'lam. Apakah boleh bagi seorang wanita yang sedang menjalani masa iddahnya, baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena ditalak, untuk keluar dari rumahnya dalam rangka menghadiri majelis ta'lim? Ya, kalau ditalak masa iddah yang dijalani masa iddah karena ditalak, jelas boleh. Nah, adapun iddah kematian, di sana ada namanya ihdad terkait dengan hak suami yang telah meninggalkannya, yaitu diharuskan untuk tinggal dalam rumah. Nah, dan hanya keluar untuk perkara yang memang sifatnya hajat yang mendesak. Dan sepertinya majelis taklim termasuk hajat yang mendesak, karena itu terkait dengan, ya, terkait dengan hati, terkait dengan keimanan. Naam. Untuk menghadiri majelis taklim. Ya, kecuali kalau misalkan dia tetap tinggal di rumah, namun taklim itu tersiar sampai ke rumahnya sehingga dia mengikutinya dari rumahnya misalkan, sehingga tidak perlu menghadiri sementara waktu selama masa ihdadnya, dan dengan itu tercukupi hajat kebutuhan dia untuk mendapatkan ilmu dari majelis yang tidak dihadirinya. Nah, mungkin ya, dia mencukupkan yang di rumahnya saja sampai masa ihdadnya itu, masa ihdadnya itu berakhir. Namun ya, jika itu tidak mencukupi dan dia merasakan beda lain kalau hadir di majelis ta'lim, nah, maka tidak mengapa insyaAllah di majelis ta'lim. apakah termasuk hibah jika menyebutkan ciri-ciri seseorang, misalkan si A itu yang orangnya agak pendek, rambutnya keriting, agak hitam dan lain-lain, karena dia ditanya oleh orang lain tentang ciri orang tersebut. Nah, bukan dalam rangka mencela, tapi dalam rangka menggambarkan ciri orang yang dibutuhkan oleh orang yang terkait. Nah, dan hal-hal yang tampak dan wajar tampak dari itu, misalkan dikatakan agak hitam, itu kan enggak masalah. Nah, ini putih, ini hitam. Nah, dan bukan dalam rangka mengejek dia, mencela dia, rambutnya keriting. Nah, tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tabiat yang dan seterusnya. Nah, ya, tidak mengapa insyaallah. Ya, bukan dalam rangka menggibahi, mengunci orang dia itu pendek, sudah pendek rambutnya, keriting, ini itu ini, artinya dia orangnya kurang menarik dan seterusnya. Nah, itu berarti menggunjing, nah, kekurangan yang ada pada saudaranya, ataupun sebatas penggambaran tentang cirinya, dan sebisanya ciri yang tidak menyinggung kekurangannya. Nah, dicukupkan dengan ciri-ciri yang memang itu hal wajar untuk disebutkan. Nah, tanpa harus menyebutkan hal-hal yang bersifat itu merupakan kekurangan yang boleh jadi dia kalau mendengarnya kurang suka. Nah, wallahu a'lam. Apakah termasuk sebuah kedzaliman atau perbuatan dosa jika seseorang sudah mengetahui bahwa makanan dan minuman instan seperti apa ini, ciki-ciki, potato dan lain-lain, jajanan anak-anak yang banyak mengandung bahan pengawet, teperasa, tepewarna, pemanis, itu adalah makanan dan minuman yang kurang menyehatkan, bahkan lambat laun bisa menyebabkan penyakit sesuai apa yang kita katakan. Nah, tapi dia tetap menjualnya untuk anak-anak. Nah, ulama kita tidak sampai mengharamkan, ya, misalkan pecin dan semisalnya, ya, hal-hal yang memang dalam koridor di negeri kita sendiri oleh petugas yang memang menangani, ya, Balai POM misalkan, ya, Pengawas Obat dan Makanan, pada kebijakan mereka itu masih pada taraf-taraf yang dibolehkan. Nah, meskipun ada efek-efeknya, melemahkan kesehatan dan seterusnya, tapi bukan tingkatannya memudaratkan seperti rokok yang memang diharamkan oleh ulama. Ya. Maka kita tidak bisa mengharamkan sesuatu yang na'am halal. Namun apabila jajanan itu misalkan secara aturan Balai POM misalkan itu adalah pelanggaran, nah, maka itu ya, tidak boleh. Kemudian kita bisa misalkan membuat kebijakan bersama, ta'awun di antara kita dalam rangka maslahat. Ya. Karena itu lebih baik buat kesehatan kita dan kesehatan anak-anak kita bersama, untuk dihindarkan jajanan-jajanan tersebut dan diganti dengan jajanan-jajanan yang sehat. Ya, diganti dengan jajanan-jajanan yang sehat. Itu bisa kita lakukan. Ta'awun bersama demi maslahat, menghindarkan ya diri kita dan anak-anak kita. Demi untuk maslahat kita bersama, agar memilih jajanan yang lebih sehat daripada yang disebutkan ini. Nah, bagaimana jika kita sudah menasihati agar tidak menjual jajanan yang seperti di atas, tapi berdalih dengan mengatakan apa yang bisa kulakukan karena ini bukan saya tapi suamiku atau anakku, jadi di warungnya tetap ada jajanan yang kurang menyehatkan itu. Nah, itu tadi. Ya, saling nasihat menasihati di antara kita. Nah, jika kita tidak menyukai itu untuk diri kita dan keluarga kita, kenapa kita kemudian ya menyukai untuk itu untuk anak-anak saudara kita hanya demi kita mendapatkan keuntungan? Nah, di sini dibutuhkan kesadaran. Butuhkan kesadaran ya bahwa kita semua adalah bersaudara. Nah, bagaikan satu keluarga, jasadun wahid. Nah, apa yang baik untuk diri kita itu juga yang kita harapkan untuk saudara kita. Apa yang membahayakan ya diri kita juga membahayakan saudara kita. Kita tidak suka untuk diri kita juga tidak suka untuk saudara kita. Sehingga benar-benar nampak di situ mahabbah, ya, saling mencintai satu sama lainnya, sesama muslim. Nah, jika ini dijalani akan terbina komunitas yang baik, ya, yang diberkahi insyaallah. Bukankah banyak jajan-jajan yang lain selain itu? Hanya saja faktor kebiasaan. Nah, kalau kita biasakan jajanan itu dibatasi dengan jajanan-jajanan yang lebih sehat, ya, yang bebas dari hal-hal yang disebutkan, akan terbiasa dan akan menjadi biasa insyaallah. Nah, ya, keuntungan juga tetap datang, jualan juga tetap berjalan, dan kesehatan juga terjamin. Seharusnya begitu. Bagaimana dengan kita sebagai orang tua yang mempunyai anak yang sudah dan sering menasihati agar tidak jajan makanan sembarangan di atas, tetapi tetap jajan makanan yang demikian karena di warung makan yang menarik bagi anak-anak justru makan yang kurang menyehatkan itu. Itu tadi. Selain itu, kita terkait dengan anak-anak kita, ya kita berhak untuk memberi kebijakan-kebijakan tersendiri. Nah, memberi persyaratan ke anak kita, misalkan kita tidak beri uang jajan kalau dia beli jajanan seperti itu. Atau kita beri pelajaran dia ketika kita dapati dia membeli jajanan seperti itu. Apalagi misalkan orang-orang tertentu ya, keluarga tertentu mungkin melihat anaknya yang kurang sehat. Nah, ya, apalagi kalau dia melihat anaknya kalau makan jajanan seperti itu, jadi selera makannya berkurang, kurang makanannya karena inginnya yang ya, yang rasanya begitu-begitu, ya, ada penyedapnya dan seterusnya. Sehingga kalau makanan yang sehat yang di rumah yang seharusnya dia konsumsi untuk kesehatannya, nutrisinya kemudian kurang selera sehingga dia kurus, dia kurang sehat dan seterusnya. Maka dia berhak untuk melakukan kebijakan terhadap anaknya dengan misalkan diancam tidak diberi uang jajan jika dia melanggar. Atau kalau itu terjadi kemudian dia lihat disita untuk memberi pelajaran kepadanya. Dan semisalnya. Bagaimana pula yang dulu menjual makanan yang kurang menyehatkan itu jadi ikut, yang tadinya tidak menjual makanan yang kurang menyehatkan jadi ikut menjualnya karena makanan yang menyehatkan tidak menarik bagi anak-anak sehingga tidak laku. Nah, itu dia. Makanya butuh ta'awun bersama. Ya. Tayyib. Kalau kemudian masing-masing ada kesadaran dan misalkan masing-masing pihak keluarga melarang anaknya membeli makanan yang tidak sehat tersebut sampai pada batas-batas kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan tadi. Ya, sehingga berbalik jadinya. Anak-anak akhirnya malah ya karena diberi kebijakan dan aturan dari orang tuanya sehingga dia hanya membeli makanan yang sehat. Nah, justru nanti berbalik, yang tidak sehat itu justru itu yang tidak laku nanti. Yang jelas intinya harus ada kesadaran, butuhkan kesadaran. Lalu musta'an seperti yang sudah diterangkan tadi. Bolehkah kita mengapling perkuburan atau tak perkuburan tanah di kuburan untuk keluarga kita dengan membayar sejumlah biaya untuk hal itu? Nah, kalau bukan milik kita dan tidak ada di sana yang memang tidak ada perkuburan yang sifatnya memang diwakafkan, ya, diperuntukkan secara gratis untuk umum dan untuk penguburan itu terpaksa harus membeli tanah atau menyewa, maka dilakukan. Nah, mohon nasihat kami agar bisa mengajak keluarga mengaji, ngaji ta'lim salaf. Karena di samping anak-anak ragil juga jaraknya agak jauh. Serta kakak-kakak anak sudah kokoh pegang pemahaman NU. Nah, yang penting ibda'i binafsik. Ya, nanti mulai dulu dengan diri anti. Ya, perkuat diri. Jika sudah sampai pada tingkatan anti sendiri sudah kokoh, kemudian dengan mengajak mereka, ya, minimal ketika anti mengajak mereka, mereka menolak tapi tidak sampai berbalik misalkan mendebati dan merongrong anti, ya, maka mungkin mulai dicoba untuk mengajak, ya. Andaikan bisa sampai pada tahap mendebati, justru berbalik mendebati anti, tapi anti sendiri sudah kokoh, sudah lama ngaji dan semakin ilmu sudah semakin bertambah, ya, maka berusaha untuk menyelamatkan mereka dengan terus menasihati meskipun pada tahap terjadi diskusi-diskusi misalkan. Nah, adapun kalau dikhawatirkan justru dengan itu malah, ya, berbalik arah sementara dia sendiri kurang kokoh, atau misalkan sampai pada tahap akhirnya keluarga malah melakukan pelarangan misalkan, maka ya bersabar dulu. Yang penting bagaimana intinya bisa istiqomah. Dan selain itu, ya, berdoa, banyak berdoa, doakan agar mereka dapat hidayah, agar mereka dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. apa hukum arisan emas? Arisan emas, arisan uang dan yang lainnya. Ya. Selama itu arisan, yang namanya arisan, hukum asal arisan sebenarnya telah kami jawab pada problem Anda di majalah syariah, bahwa itu akadnya adalah akad utang piutang selama tidak ada embel-embelnya dan tidak ada di sana pelanggaran syariat dari sisi yang lain. Nah, murni berjalan di atas akad utang piutang. Nah, dan tidak merembet ya ke hal-hal yang mematik na'am keuntungan dari arisan tersebut lebih dari yang dia piutangkan ke peserta arisan sehingga terkena riba na'am, maka pada asalnya boleh. Nah, tinggal ya semuanya bisa berjalan dengan baik dan terkelola dengan baik, karena terkadang terjadi atau terjadi di sebagian tempat arisan kemudian kacau ya, kemudian ada yang akhirnya haknya tidak kembali dan seterusnya. Emang jika ada orang yang suka menipu teman-temannya, meminjam uang dalam jumlah yang banyak, menjanjikan pembayarannya, apakah nanti apabila nanti komisinya sudah cair, mengaku sebagai makelar, marketer, ya, yang bisnis skala miliaran, tapi sampai sekarang belum terbukti janji-janjinya, yang ada malah korbannya semakin hari semakin bertambah. Mohon nasihat Ustaz, apakah ini terus-terus dibiarkan dengan cara kita bersabar terhadap orang semacam ini, karena ini terjadi di kalangan ikhwanul mahat kita yang sudah menjadi korban, dan ikhwan ini pun sudah lama taklim dan tinggal di sini yang tentunya sudah mengerti ilmu. Perlu diketahui juga bahwa ikhwan dan istrinya ini pun terkenal dengan gaya hidup yang mewah juga dengan memakai uang hasil pinjaman tersebut. Kalau gambarannya seperti itu ya, dan ini sifatnya kezaliman yang akan merajalela ya, dan akan merusak nah komunitas, maka ya yang lain perlu diberitahu untuk waspada dan hati-hati. Nah, orang yang terkait butuh diingatkan ya, dinasihati dan diingatkan untuk berhenti yang melakukan itu. Naam, ingat ya, kalau sudah sampai pada tingkatan mempermainkan harta orang, hak orang ya, Nabi SAW bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu min, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dan siapa mengambil harta orang dengan akad utang, nah, dengan niat yang baik dia ingin mengembalikannya, dia memang dia butuh, dia memang berhajat terdesak, maka Allah akan kembalikan, akan mudahkan urusannya ya, faktor-faktor yang dengannya dia bisa membayarnya. Naam, barang siapa mengambilnya dengan niat untuk menghancurkan, untuk ya merusak harta orang, maka Allah akan hancurkan dia ya, Allah akan hancurkan dia. Ini ingat ancamannya. Ya. Yang namanya berutang. Ya. Itu tidak dibolehkan kecuali betul-betul terdesak hajat. Nah, kebutuhan. Kita tahu Nabi SAW tidak mau menyalati orang yang mati dalam keadaan punya utang dan tidak punya harta peninggalan untuk membayarnya. Sampai ada yang menanggungnya. Membabi tahdir, ya, peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak bermudah-mudahan berutang. Nah, ada pun yang digambarkan di sini. Apalagi kalau ini sudah dipoles dengan dusta, wah ini bahaya. Kok sampai digambarkan di sini bahwa bisnisnya skalanya miliaran. Lah kok mana hasilnya? Wala 100 ribu, 200 ribu. Nah, kok skala miliaran? Bisnis apa itu? Kok skala miliaran kok tidak ada hasil, utang tidak dibayar-bayar. Nah. Apalagi digambarkan di sini terjadi di kalangan ikhwat ummahat kita yang sudah menjadi korban. Ya, yakni berdasarkan keterangan ini bukan hanya satu dua orang ini. Nah, kemudian janji-janji yang muluk-muluk ini tadi, penggambaran bisnis ini tadi, apa ini benar? Khawatirnya berbau dusta. Nah, kalau seperti ini bukan orang baik. Ini bukan orang baik dan merusak. Maka ini butuh, ya, agar na'am orang tersebut diberi peringatan, ya, dan diberi nasihat. Kemudian bagi yang mengetahui bahwa dia akan merajalela dan menghancurkan harta saudara-saudara kita yang ada di komunitas tersebut, agar, ya, yang lain diberitahu dan waspada dari orang tersebut. Nah, apalagi dikuatkan lagi di sini bahwa gaya hidupnya mewah. Orang kalau tidak punya uang, bersabar, hidup bersahaja apa adanya. Nah, tidak memaksakan diri. Allahul musta'an. Wa alaihi tiklan. Sepertinya waktu tidak memungkinkan untuk dilanjut. Khawatir memberatkan umat dan akhwat karena menjelang masuk waktu salat duhur terkait dengan para suami yang akan menjemput. Kita cukupkan sampai di sini. Naam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah keimanan kita dan bermanfaat bagi kita. Jika jawaban-jawaban kami benar, maka taufik dari Allah SWT. Jika ada yang keliru, maka dari pribadi ana. Naam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita akhiri sampai di sini. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka.